Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, sederet-sederet jamaah pengaosan, jamaah kajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur monggo kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita tasih diparingi kesempatan, kita tasih diparingi kathah kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat gesang panjang umur, kesehatan, wedal kesempatan kita tasih saged nglaksanakaken ibadah salat maghrib, dilajengaken kajian rutin kita. Malam hari ini kita nglajengaken hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita badhe bahas dan mengkaji bersama Al-Qur'an surat Hud ayat 114 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Hud ayat 14 ini bahwa amal kebaikan, amal ibadah ingkang kita laksanakaken saben dinten atau setiap pekan, seminggu sekali atau setahun sekali, itu salah satu manfaatipun adalah bisa menghapus, bisa membersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dalika dzikra lidzakirin. Ingkang artosipun inna, sesungguhnya saat temenipun alhasanati, sedanten segala, di sini alif lam yang nedahaken am umum, seluruh amal kebaikan baik sholat lima waktu, jumatan atau puasa Ramadan setahun sekali ataupun puasa Arafah Beijing tanggal 9 Dzulhijjah ataupun puasa Asyura tanggal 10 Muharram, haji ya, seumur hidup sekali wajib niku manfaatipun yudhibna, bisa membuat pergi. Yudhibna itu membuat hilang, membuat pergi atau membersihkan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, kotoran-kotoran, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra, dan seperti itu sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan lidzakirin, bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan lebih semangat dan lebih memahami manfaat dari ibadah. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, penjelasanipun Allah Subhanahu wa taala tentang salah setunggalipun manfaat ibadah. Ibadah kita niku nggadahi manfaat ingkang kathah sangat. Banyak sekali, membersihkan dosa tadi, menambah pahala, menaikkan derajat dari sisi manfaat akhirat. Kemudian juga manfaat dunia, bahwa ibadah akan menenangkan hati kita, bahwa kita zikir, kita ingat Allah, selalu ibadah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwa hati kita selalu tenang, tentram, nggih ayem, nggih uripipun, gesangipun iku ayem, tentram. Ini manfaat ibadah dari sisi hati. Kemudian manfaat dari sisi badan. Nggih badan kita sehat. Ya, ada hadis, walaupun lemah nggih, sumu tasihhu, puasalah maka kalian akan sehat. Ya, secara makna itu benar, didukung oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Para tafsir atau sebagian ahli tafsir mengatakan ilmu kesehatan berkumpul di setengah ayat itu, artinya ilmu medis kesehatan, menjaga kesehatan tubuh itu kulu washrabu, makan minum tapi jangan berlebihan. Ya, kemudian juga ada hadis yang menyebutkan dawu mardhakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Ini kita nedahaken bahwa sedekah itu bermanfaat dari sisi fisik, dari sisi badan, menyembuhkan penyakit. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, artinya ibadah kita itu mempunyai banyak sekali manfaat. Dan yang paling besar, yang paling utama, paling penting, dan paling mendasar, pondasi manfaat dari ibadah adalah apa? Membersihkan dosa, menghapus dosa. Ini pondasinya. Karena apa? Kalau orang tiang niku manahipun resik, dosa-dosanya bersih, dosa-dosanya sedikit, nanti akan mendorong dan memotivasi orang tersebut lebih semangat ibadah. Derajatnya naik, kemudian pahalanya semakin banyak dan juga masuk surga. Ini semuanya landasan adalah bersihnya hati dari dosa. Itu landasan dulu. Ya, seperti kalau kita punya rumah gitu, wingi sampun kula aturaken bahwa rumah, hati kita itu seperti rumah. Rumah kita itu yang paling dasar, yang paling penting adalah kebersihan. Ya, kalau rumah itu bersih, walaupun mungkin masih kecil, sederhana, itu nyaman kita pakai, kita gunakan, kita tinggali, itu nyaman. Tapi berbeda, ada rumah tingkat 5, besar, kemudian mewah, tapi kotor, banyak sampah, banyak tikus, banyak kecoa, ya tidak akan nyaman. Ya, apa gunanya? Karena apa? Landasan kebaikan, dasar dan pondasi segala kebaikan itu bersihnya hati dari dosa. Setelah bersih nanti baru ditambah pahala semakin banyak. Setelah bersih ditambah derajat. Setelah bersih otomatis nanti bisa masuk surga seperti itu. Ya, ini salah satu manfaat dari ibadah, termasuk benjing nggih. Besok hari Ahad ini kita akan melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Ini juga akan membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Amal soleh, amal kesainan yang kita kerjakan niku ada manfaatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus semangat ibadah, semangat dalam berbuat kesainan, karena mempunyai manfaat yang sangat besar, sangat banyak. Salah satu manfaat dari amal soleh adalah penghapus dosa. Dan penghapus dosa ini bertahap dan ada beberapa tingkat. Yang pertama ada amalan harian yang bisa membersihkan dosa-dosa kita tiap hari. Ini contohnya adalah sholat 5 waktu. Sholat subuh kita sholat, ini membersihkan dosa-dosa kita malam antara isya dan subuh. Kemudian kalau kita sholat duhur, dosa-dosa kita antara subuh dan duhur jam 9 injing misalipun, jam 12 injing kita melaksanakan dosa niki, saat kita sholat duhur ini bersih, dihapus dengan sholat duhur kita. Demikian pula sholat asar, membersihkan dosa kita antara duhur dan asar, jam setunggal, jam kali kita melaksanakan dosa misalnya, bersih dengan asar. Demikian pula maghrib, isya, subuh, malih, otomatis berputar setiap hari kita selalu bersih dari dosa dengan sholat 5 waktu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai menggambarkan cerita kepada sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian menawi enten tiang niku gadah griya, ten ngajengi griya nipun niku enten umbul. Ya, ada umbul. Ada kolam renang yang bersih. Kemudian tiang wau saben dinten mandi adus ping 5. Nggih, coba kita bayangkan, Pak. Sehari kita mandi diumbul 5 kali niku pripun? Para sahabat menjawab bersih badannya dari kotoran nggih. Kita mawon paling sedina mandi 2 kali. Ya niku nggih pun resik nggih insyaallah. Apalagi mandi 5 kali sehari, maka badan kita akan bersih. Demikian pula sholat, manfaat dan fungsi sholat itu seperti umbul tadi yang membersihkan kotoran hati kita setiap hari, setiap saat 5 kali. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga nih as-salawatul khamsu. Rasulullah mengatakan sholat 5 waktu. Kemudian ada penghapus pembersih dosa kita pekanan, tiap minggu, tiap pekan niku, wal jum'atu ilal jum'ati. Rasulullah mengatakan itu sholat Jumat. Berarti kalau kita sholat Jumat wingi, minggu wingi kita sholat Jumat, kemudian minggu depan kita sholat Jumat, dosa-dosa kita selama 1 pekan niki bersih dengan ibadah sholat Jumat kita. Kemudian juga ada tahunan, war Ramadan ila Ramadan mukaffiratun. Ini membersihkan dosa-dosa di antara setahun tersebut, termasuk puasa 9 Dzulhijjah. Ya, yang setahun sekali membersihkan 2 tahun ya, sehari itu membersihkan 2 tahun. Ya, kemudian ada juga yang keempat tambahan bapak-bapak, ibu-ibu, itu dosa seumur hidup itu adalah haji. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ingkang sampun nindakaken ibadah haji atau yang semangat sudah mendaftar insyaallah ibadah haji. Ibadah haji itu mempunyai keutamaan menghapus dosa seumur hidup tiang wau. Misalipun tiang mangkat haji umur 70 tahun, maka dosa 70 tahun itu bersih selama hidupnya. Ya, ini juga keutamaan haji dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hajja lillah walam yarfuth walam yabsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa tiang ingkang minggah haji, naik haji lillah ikhlas, tidak pengin riyah, dipuji dan yang lain, walam yarfuth tidak berkata kotor, berbuat kotor, walam yafsuk tidak berbuat fasik, dosa, kejahatan, maka roja'a tiang wau wangsun ye, selesai ibadah haji kayaumi seperti dinten waladathu ummuhu, dilahirkan dari perut ibunya kaya bayi lagi lahir, nembe lahir. Bayi nembe lahir itu kan boten gadah dosa, bersih dosanya seumur hidup dia. Ya, ini ibadah-ibadah yang membersihkan dosa kita secara bertahap, harian, pekanan, tahunan, dan seumur hidup seorang manusia. Ya, berkaitan dengan puasa 9 Dzulhijjah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besok ya, hari Ahad besok, insya Allah monggo kita laksanakan, kita kerjakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa bertepatan dengan hari Arafah 9 Dzulhijjah, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah. Di sini harapan yang pasti ya, harapan yang menunjukkan kepastian. An yukaffira sanata allati qablahu, dia akan menghapus dosa setahun yang lalu ingkang sampun kepengker pun lewat. Wa sanati allati ba'dahu, dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Ya, ini manfaat dari puasa Arafah setunggal dinten, bapak-bapak. Nggih, setunggal dinten niku saged ngresiki rong taun. Nggih, rong taun niku pinten dinten? Berarti 350 ping kalih niku pinten, Pak? Berapa? 720. Nggih, 700 kali dosa langkung. Nggih, satu hari niku saged ngresiki 700 kali dosa dinten langkung. Ya, kan nggih lumayan. Nggih lumayan 700 dina nggih diresiki sehari saja. Niki monggo kita tekad niat besok insya Allah poso, Allah semoga berikan kemudahan. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wau sampun kita aturaken bahwa dosa itu selalu dibersihkan, dihapus nggih. Misalipun harian, kemudian pekanan, mingguan, bulanan, tahunan. Kemudian kalau ada orang berkata, berarti dosaku wis resik, aku rasah poso wae. Nggih. Karena dosaku sudah bersih, aku sholati wis resik, aku jumatani wis resik, sesuk rasah poso ra apa-apa. Nggih, misale enten tiyang bertanya, dadak poso barangi ngopo to? Kalau hanya membersihkan dosa, kan dosaku sudah terhapus dengan sholat, dosaku sudah terhapus dengan wudu misalnya. Maka jawaban kita, napa jawabanipun? Kenapa Allah itu memberikan tahapan-tahapan dan beberapa variasi amalan ibadah harian, enten, pekanan, mingguan ente, tahunan ente. Niki karena apa? Sebab yang pertama bahwa tiang kita manusia itu tidaklah sempurna di dalam mengerjakan ibadah 100%. Jadi kita sholat subuh, nggih, alhamdulillah. Kita sholat duhur, alhamdulillah. Tetapi sholat subuh kita, duhur kita itu tidaklah sempurna 100%, bijine 100, mboten. Pasti ada kekurangan, kurang khusyuk, kurang tumanina, kurang ikhlas, mungkin kurang memahami bacaannya, sehingga pahalanya dan keutamaannya itu juga tidaklah sempurna. Artinya masih ada dosa-dosa kita itu yang tidak tersaring. Terus kita sholat subuh, sholat duhur, tapi sholat duhur kita kurang khusyuk, kurang tumakninah. Dosa kita 10, tapi yang dihapus cuma 5, tersenter 5, lolos. Ya, karena kita kurang khusyuk dalam melaksanakan sholat duhur tadi. Saringannya itu kurang ketat, sehingga masih ada dosa-dosa yang lewat, yang lolos. Jadi tidak terhapus 100%. Sehingga Allah memberikan kesempatan kok ngasar, atau nanti Jumatan kalau ada yang lewat, yang lolos, masih ada kesempatan bulan Ramadan, masih ada kesempatan Arafah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tetap semangat ibadah. Jangan sampai kita merasa dosaku wis resik, dosaku sudah bersih, tiap hari aku sholat Jumatan wis regep, rasa poso Arafah sudah bersih dosaku. Jangan merasa seperti itu, karena sangat mungkin dosa-dosa kita masih ada banyak, karena pelaksanaan ibadah sholat kita, Jumatan kita itu tidaklah 100% sempurna dan baik. Sehingga tadi masih ada dosa-dosa yang tertinggal, belum bersih. Sehingga perlu terus kita bersihkan dengan ibadah yang rajin kita kerjakan. Ya, ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan atau ada kebingungan tadi, ya puasa Arafah wingi wis Ramadan, aku wis resik, poso, sholat wis resik, rasah rapopo misalipun, ini perlu kita pahami bersama. Tadi masih ada dosa-dosa yang tersisa. Karena kita ketahui dan kita juga pahami, ibadah kita itu tidaklah sempurna juga 100%. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas tentang keutamaan puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa 2 tahun. Makna hadis ini bahwa yang dimaksud hadis di atas, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun itu apa? Yang pertama adalah menghapus dosa-dosa kecil. Itu yang jelas. Yang dimaksud amal soleh menghapus dosa itu adalah khusus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu apa? Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, dosa kecil itu adalah larangan-larangan Allah yang di situ tidak ada ancaman hukuman di dunia, misalnya potong tangan, atau tidak ada ancaman siksa di neraka, tapi hanya sekedar larangan yang tidak boleh kita kerjakan. Misalnya ya, contoh dosa kecil tiap hari nggih tidak bisa kita hindari atau sulit angel nggih kita hindari, misalnya melihat mirsani, misalnya banyak saat kita melampah, saat kita naik motor, naik mobil di jalan nggih, ada tiang-tiang berpakaian nggih, misalnya para wanita, bapak-bapak, para wanita berpakaian tapi ketat, berpakaian tapi nggih terbuka, yang terkadang nggih nyuwun sewu sulit kita hindari. Wong jenenge numpak mobil, numpak motor, ya harus melihat jalan, dan di jalanan ya banyak seperti itu. Ya ini berarti kita melihat hal-hal yang sebenarnya aurat, tidak pantas, tidak boleh dilihat. Ya, tapi ya kondisi keadaan seperti itu. Maka ini dosa kecil yang bisa dihapus oleh amal-amal soleh kita. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya meringankan dosa besar. Kalau seandainya orang niku, tiang niku sae sangat dan dosa-dosa kecilnya niku bersih, ya maka manfaatnya amal kebaikan itu bisa meringankan dosa besar. Ya, tidak bisa menghapus, membersihkan keseluruhan. Karena dosa besar itu harus dengan taubat, diiringi dengan taubat. Tidak bisa hanya sekedar amal ibadah saja tanpa diiringi dengan taubat. Dosa besar itu contohnya apa? Dosa-dosa yang dilarang Allah dan ada ancaman di dunia. Misalnya wasariku wasarikotu faqta'u aidiyahuma. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pencuri, laki-laki pencuri, wanita itu hukumannya potong tangan. Ini berarti dosa mencuri, merampok itu dosa. Dan termasuk dosa besar karena ada ancaman potong tangan. Ya ini ciri dosa besar. Ini harus bertaubat. Tidak boleh orang nggih salat subuh jam 09.00 maling, jam 09.00 pagi aku mencuri. Loh kok mencuri, kenapa? Rapopo engko salat zuhur resik, dosa malingku resik. Tidak, nggih. Tidak cukup dengan sholat subuh kemudian sholat duhur otomatis membersihkan dosa mencuri. Tidak, orang yang mencuri tadi harus bertaubat kepada Allah, menyesal, menjauhi dan mengembalikan barang curiannya, itu baru dibersihkan Allah, dihapus. Tidak bisa otomatis kemudian sholat duhur aku resik, oh penak banget berarti mencuri, ya tidak seperti itu. Ya ini dosa besar meringankan mawon, tapi tidak bisa membersihkan. Harus diiringi dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, manfaatnya menaikkan derajat. Niki bagi orang-orang yang misalnya dia bersih dari dosa kecil dan selalu rajin taubat istighfar kepada Allah sehingga dosa-dosanya besarnya juga bersih seperti para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poso Arafah mboten, puasa 9 Dzulhijjah mboten poso. Nabi kita berpuasa. Kemudian kalau ada orang bertanya, apa manfaatnya? Apa manfaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa Arafah? Padahal nabi kita kan sudah bersih dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Untuk apa nabi kita puasa? Padahal manfaat puasa Arafah kan membersihkan dosa setahun. Nabi enggak punya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang juga sudah dijamin oleh Allah. Ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah sudah menjamin seluruh dosa yang lalu dan seluruh dosa yang akan datang. Ya, maka jawabannya manfaatipun napa? Menaikkan derajat. Ya, nabi kita semakin banyak derajatnya, semakin tinggi derajatnya. Demikian pula kita, misalnya enten tiang bersih dosa-dosa kecilnya, bersih dosa-dosa besarnya. Apa manfaat puasa Arafah? Ia menaikkan derajat, menaikkan derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, semangat nggih untuk melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah, untuk membersihkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, ditambah kita bertobat, beristighfar, insya Allah ditambah menghapus dosa-dosa besar kita. Dan kalau seandainya dosa kecil kita bersih, dosa besar kita juga bersih, tetap bermanfaat menaikkan derajat kita wonten ing swarga. Yang ini manfaat dari puasa 9 Dzulhijjah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa yang akan datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken bahwa puasa Arafah menghapus dosa yang telah lalu setahun. Niki jelas nggih, pun lewat pun bacut, niki wah alhamdulillah dosaku yang telah lalu sudah dihapus. Kemudian dosa yang akan datang, ini gimana maksudnya nggih? Urung nglakoni dosa kok wis diresiki nggih. Misalipun enten tiyang tanglet, dosa setahun yang akan datang itu maksudnya gimana? Kan belum melakukan dosa kok sudah dihapus, sudah dibersihkan, ini gimana? Ya, maka maksudipun bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa dosa yang akan datang ini Allah akan menuntun kita jauh dari dosa selama setahun yang akan datang. Kita diparingi gesang, insya Allah Allah paring panjang umur dumateng kita setahun, diparingi wedal setahun hidup, dan hidup kita selama setahun ini dijagi Allah, dituntun Allah, selalu diemutaken Allah, menawi badi tumindak dosa Allah ngemutaken, awas hati-hati nggih, kita mboten sida rasida melampaui dosa, karena Allah mengingatkan kita, Allah selalu menjaga kita, dan Allah selalu melindungi kita dari dosa selama satu tahun. Ini maksudnya. Ya, memang belum terjadi, tapi ini maksudnya Allah menjaga. Kita akan diberikan umur insya Allah, dan umur kita itu umur yang baik, yang bersih dari dosa karena selalu dijaga. Kemudian maksud yang kedua, kalau seandainya tiang niku nggih, tentu saja tidak akan bebas dari dosa. Kalau seandainya tiang wau melampaui dosa pun dia diampuni Allah. Kalau dalam kondisi tertentu terjatuh dalam dosa pun dijamin Allah bahwa dosanya cuma sedikit dan dijamin pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niki manfaat ingkang ageng sangat dari puasa binjing hari Ahad minggu besok, kita berpuasa Arafah sedinten mawon, manfaatipun bisa membersihkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, gesang kita, gesang ingkang sae, gesang ingkang resik, gesang ingkang tebih saking dosa lan maksiat. Ya. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kalau hari Arafahnya benten nggih seperti tahun ini antara negara kita dengan negara Arab Saudi itu berbeda. Hari Arafahnya, ini puasa Arafah. Lah beda posoni di Indonesia dengan puasa di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi hari ini nggih dinten niki wau sampun wukuf di Padang Arafah. Ya, wukuf di Padang Arafah ini hari Sabtu ini. Besok hari Ahad, di sana Idul Adha, pun bodoh, hari raya. Sedangkan di Indonesia, keputusan dari pemerintah, hasil dari Ru'yatul Hilal, menunjukkan bahwa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Ahad besok, itu nembe tanggal 9. Tanggal 10 Idul Adhanya Senin. Nah ini gimana? Kita derek pemerintah atau ikut Arab Saudi? Maka yang benar, yang lebih tepat, yang ikut keputusan pemerintah masing-masing, karena itu merupakan petunjuk tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Ru'yatul Hilal. Setiap negara wilayah itu punya matlah, matlah itu tempat tempat untuk melihat hilal masing-masing. Ya, dan puasa atau hari raya itu ditentukan dengan ru'yatul hilal keputusan masing-masing negara. Ben podo rukun bersatu nggih, tidak sakarepe dewe-dewe manut nggih, ya ikut keputusan pemerintah biar sama, salat idnya sama, posone sami, ikut keputusan pemerintah biar bersatu, ketok rukun. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza ra'aitumuhu fasum. Puasa itu dengan cara melihat hilal, bukan melihat Arafah neng Arafah kapan boten, tapi melihat hilal masing-masing negara. Negara kita sudah memantau melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah riin dinten setu. Nggih, berarti hari Arafahnya hari Ahad, kemudian ba'dane Senin. Ini sudah melaksanakan dawuhipun Nabi, setiap tempat, setiap negara melakukan ru'yatul hilal. Nggih. Berpuasa dengan melihat. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan berhari raya dengan melihat hilal pula. Poso awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, semuanya itu dengan melihat bulan sabit. Ya, awal dan akhir bulan ini ditentukan dengan tadi melihat hilal masing-masing negara. Ya, ini lebih tepat ya, lebih tepat dari sisi dalil seperti itu. Kemudian yang menunjukkan pula bahwa puasa 9 Dzulhijjah itu tidak perlu mengikuti wukuf di Arafah adalah bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berpuasa 9 Dzulhijjah pun poso, tapi tidak wukuf, belum wukuf. Niku dalam sejarah Islam bahwa puasa niku Allah andapaken, Allah turunkan, Allah wajibkan tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah Nabi kita Nabi Muhammad umat Islam niku sampun poso, poso Ramadan, kemudian juga puasa Arafah dan yang lain niku kapan? Tahun kali Hijriah niku pun poso. Dalam kondisi tahun 2 Hijriah itu belum ada haji. Haji niku dereng enten. Haji belum wajib. Nabi kita belum naik haji. Amargi haji itu Allah wajibkan tahun 9 Dzulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wukuf dan Arafah niku tahun 10 Hijriah haji wada. Padahal poso niku tahun kali. Berarti tahun 3 Hijriah Nabi poso. 9 Dzulhijjah pun poso. Dalam kondisi Arafah niku mboten enten tiyang, tidak ada orang haji. Ya. sudah berpuasa. Tahun 4 Hijriah Nabi poso ten Arafah boten enten tiyang. Tidak ada yang wukuf amargi belum diwajibkan. Tahun 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah belum ada wukuf Nabi pun poso. Terus puasa ini sudah rutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan dalam kondisi belum ada perintah umat Islam untuk wukuf. Jadi tidak ada kaitani pun poso kok dadak ngenteni wukuf niku mboten enten. Nabi pun poso dalam kondisi dereng wukuf, tidak ada orang wukuf di Arafah itu. Sejarah agama kita seperti itu ya. Jadi puasa 9 Dzulhijjah itu tidak perlu ngenteni, tidak perlu melihat, dan tidak perlu istilahnya mengikuti wukuf ya, karena Nabi niku pun poso dan tidak ada seorang pun wukuf di padang Arafah. Amargi wau belum diwajibkan oleh Allah. Dan tiang musyrik zaman dulu itu, misalnya kalau ada orang mengatakan orang musyrik pun wukuf, tidak ya, orang musyrik itu zaman dulu haji ini usah karepe dhewe, bukan bulan Dzulhijjah, bulan Sawal, bulan Muharram, usah karepe dhewe, tidak bulan Dzulhijjah. Ya, jadi bukan hari Arafah, bukan 9 Dzulhijjah, tapi mereka memajukan, memundurkan haji seenak mereka sendiri. Ya, ini juga yang perlu kita pahami bahwa puasa 9 Dzulhijjah niku tidak perlu melihat atau mengikuti wukuf di padang Arafah. Amargi niki bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah biasa berpuasa 9 awal Dzulhijjah tanggal 1 8 9 ya, sudah biasa beliau kerjakan. Ya, dalam kondisi wau belum wukuf. Amargi Nabi wukuf niku namung setunggal. Seumur hidup Nabi itu haji cuma satu kali. Nggih, tahun 10 Hijriah Nabi haji wada, habis itu tahun 11 Hijriah sedo meninggal. Haji Islam Nabi itu melakukan haji Islam sekali saja. Ya. Dan puasa ini rutin beliau kerjakan setiap tahun sejak tahun 2 Hijriah. Ya, ini bapak-bapak, jadi insya Allah sudah jelas, mantep. Besok puasa Arafahnya hari Ahad, tidak perlu ada keraguan ataupun kebingungan. Ya, cekap semanten ingkang kawula aturaken pada malam hari ini, mugi-mugi bermanfaat. Dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cekap semanten nggih, sampun wekdal salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.